Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih, wa ashadu anna nabiyyina muhammadan عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah pada kesempatan pagi agak siang ini, tadi sudah dijelaskan oleh panitia jazahumullahu khairan sebab keterlambatannya, maka kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menulis pahala untuk mereka semua yang telah berusaha secara maksimal untuk terselenggaranya acara daurah ini. Fabarakallahu fi juhudihim wa ja'alahu fi mizan hasanatihim. Allahumma amin. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala tema yang sudah disampaikan dan disebar adalah tentang mizanul haq, tentang timbangan kebenaran. Apa yang perlu kita fahami untuk menimbang kebenaran, dan apakah kebenaran itu bisa dinilai dengan al-kasrah, dengan banyaknya pengikut, banyaknya orang yang menerima, banyaknya orang yang memakai, dikarenakan mayoritas bisa menjerumuskan pelakunya pada kesyirikan. Ini yang paling parahnya. Dan mayoritas juga bisa menjerumuskan pelakunya pada kebid'ahan. Mayoritas juga bisa menjerumuskan pelakunya pada kemaksiatan. Nah, hal-hal yang negatif itu min sunanillah, di antara sunnah Allah al-kauniyah, ya, ketentuan Allah yang Allah perjalankan untuk hambanya di dunia ini adalah diikuti dan dipakai oleh mayoritas. Itu yang terjadi. Karena yang perlu kita ketahui, memang al-haq itu wahid, la yata'addad. Naam, bahwasanya kebenaran itu apa? Satu. Naam, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah kebenaran kecuali ad-dhalal, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kesesatan. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am, demikian pula dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. As-sirat, ya, di sini adalah mufrad, ya, bentuknya tunggal, satu. Nah, sehingga kebenaran itu hanya satu, tidak banyak. Nah, dan yang selain dari itu adalah kebatilan. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-153, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah, pegangilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subulna. As-subul ini bentuknya jamak, jamak dari sabil. Sabilun jam'uhu subulun. Naam. Ya, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak. Disuruh mengikuti jalan yang satu, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih, dikarenakan ketika engkau mengikuti jalan yang banyak tersebut akan mengakibatkan kamu tafarraq, memisahkan dirimu, kamu akan terpisah an sabilihi, dari jalan Allah yang lurus tadi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian agar supaya kalian menjadi hambanya yang bertakwa. Oleh karena datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran secara hissi, gambaran nyata, supaya para sahabat memahami bagaimana gambaran jalan Allah yang lurus dan jalan-jalan yang sesat. Nah, maka beliau bercerita, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman faqala hadha sabilullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar garis yang lurus di saat itu. Kemudian Nabi mengatakan, hadha, ini adalah sabilullah, jalan Allah. Thumma khatta khututan an yamini wa shimalihi, kemudian Nabi SAW juga menggambar garis-garis di sebelah kanan garis yang lurus tadi dan sebelah kirinya yang banyak. Khutut, garis-garis. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, pada setiap jalan dari jalan-jalan yang banyak tersebut terdapat setan-setan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan-jalan tadi. Ya, ini repotnya. Jalan yang banyak tadi ternyata di situ ada para penjaga dan penyerunya. Pada setiap jalan tersebut terdapat syaitan dari kalangan syayatinul insi wal jin, setan-setan jin maupun manusia, yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut yang akan memisahkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus tadi. Tsumma tala hadhihi al-ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabilihi, dan qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala demikian. Ternyata kebanyakan dan mayoritas manusia itu lebih memilih jalan-jalan yang banyak tadi, karena di situ dihiasi oleh kenikmatan ataupun perkara-perkara yang cocok dengan hawa nafsunya. Hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bis syahawat, dikarenakan surga itu dihiasi oleh syaitan dengan makari, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Ibadah susah, berat. Istiqamah, memegang prinsip ahlu sunnah wal jamaah, berat. Dicela orang, ditinggalkan oleh orang, disikapi oleh orang, dicaci maki, dipecat, diberhentikan, dan lain sebagainya. Maka surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa, sehingga mayoritas manusia lebih memilih jalan-jalan kesesatan tersebut, dikarenakan neraka dihiasi dengan asyahawat, sesuatu yang cocok ya dengan hawa nafsu. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah, dan sebagai implementasi dari ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis, dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Hakim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang masyhur dengan haditsul istiraq, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala 71 firqah, waftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah terpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan dan telah terpecah kaum Nasara menjadi 72 golongan, dan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke neraka kecuali satu golongan saja. Kembali kepada ayat tadi, as-siratul mustaqim, jalannya Allah hanya satu, kebenaran hanya satu. Maka demikian pula tatkala terjadi perpecahan dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan selamat dan akan sampai kepada Allah subhanahu wa taala hanya satu golongan. 72 kulluha finnar illa wahidah, seluruh golongan tersebut dari 73 golongan itu akan masuk ke neraka kecuali satu. Qil, dikatakan, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala al-jama'ah, yaitu al-jama'ah. Siapa mereka? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu mereka al-jama'ah. Ciri-cirinya adalah siapa saja yang mereka mengikuti apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku berada di atasnya. Maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ali Rabi' bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memberikan sebuah peringatan dan nasihat perpisahan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, di mana Al-Irbad bin Sariyah mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan ka'annaha mau'izatun wajji, faqulna awsina ya Rasulullah. Naam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah nasihat, sebuah wejangan kepada para sahabat, yang kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Dari nasihat tersebut para sahabat meneteskan air mata dan membuat hati-hati mereka bergetar. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwajjin fa'awsina. Maka beliau mengatakan, para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat yang engkau sedang berikan ini adalah nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat supaya kami ketika engkau tinggalkan kami bisa terus menapaki jalanmu dan istiqamah di atas kebenaran ini. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mustam'i wa ta'ah, dan untuk senantiasa taat dan mendengar kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf tentunya. Naam, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah, padahal budak itu tidak boleh jadi pemimpin, tetapi ketika sudah ya menduduki kursi pemerintahan, maka kita wajib untuk apa? Mendengar dan taat. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, kata beliau, fa sayara ikhtilafan katsira, karena siapa saja dari kalian yang masih hidup diberikan umur setelahku, maka dia akan mendapatkan dan akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Nah, itu zaman siapa? sahabat. Nabi sudah menyampaikan kepada para sahabat yang hadir di depan beliau, yang mana mereka menimba langsung ilmu Allah, ilmu agama ini dari beliau. Itu pun masih beliau peringatkan bahwasanya siapa di kalangan mereka yang masih berumur panjang hidup setelah beliau akan mendapatkan, akan menemui perselisihan-perselisihan yang banyak. Maka apa jalan keluarnya? Ketika terjadi perselisihan, terjadi fitnah yang melanda kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah mizan, ya, sebuah timbangan untuk menilai kebenaran. Maka Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya al khulafa'ir rasyidin, penerus dan pengganti beliau dari kalangan al khulafa, para pemimpin, ar-rasyidin, al mahdiyyin, yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu Abu Bakr As-Siddiq wa Umar Al-Farruq wa Umar Al-Faruq wa Uthman Ibn Affan Dhun-Nurain, kemudian Ali Ibnu Abi Talib Abul Hasanain. Mereka adalah penerus Rasulullah yang mendapat jaminan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasyidin, yang mendapat petunjuk, al-mahdiyin, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah termasuk dari al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang para sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah dengan surga semenjak mereka masih hidup. Nah, dan siapakah mereka para khulafaur rasyidin? Mereka adalah ulama'nya para sahabat. Orang yang paling berilmu tentang agama Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau adalah mereka. Ulama hadhil ummah, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Maka ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabatnya, agar ketika kalian terjadi dan mendapatkan dan menemui perselisihan yang banyak, kembalilah kepada sunnahku dan kepada ulama kalian, yaitu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil. Pegang teguhlah sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jadi ini adalah manhaj, prinsip untuk mengenal kebenaran dan untuk selamat dari kesesatan. Nah, jadi kita kembali kepada hadithul iftirak, bahwasanya mayoritas dari umat ini 72 golongan akan masuk ke neraka. Ini adalah sabda Nabi. Kita tidak bercerita omong kosong. Jadi memang mayoritas umat itu akan masuk neraka. Dan mayoritas manusia, apalagi di luar ummah ijabah, di luar umat Islam, tentunya karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang selamat hanya satu, yaitu al-jamaah yang tadi, yang mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, terlebih khusus sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah, dan mereka lah al-khulafa ar-rasyidun, adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapakah jalan yang engkau beri nikmat? Allah tafsirkan dalam surat An-Nisa ya dengan firman-Nya, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, nah, di atas ada ummahat. Nah. Iya. Supaya ditenangkan anak-anak, jangan rame. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Jadi jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah disebutkan dalam ayat ini suratul Nisa. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang memiliki kejujuran dan pembenaran yang sangat. Wasyuhada, orang-orang yang syuhada, meninggal syahid ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh, dan merekalah sebaik-baik teman. Nah, di sini ada sebuah pelajaran penting. Ya, bahwa siapapun yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia merasa bersendiri karena lingkungan sekitarnya kebanyakan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia mengingat bahwasanya teman-teman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya adalah siapa? Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berbesar hati dan bersabar untuk terus melanjutkan ketaatan yang dia lakukan. Karena Allah mengatakan, waman yuti'illaha warrasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, siapa saja, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Yaitu siapa? Bersama para nabi, bersama para siddiqin, asyuhada, dan as-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Cukuplah teman kita para nabi, walaupun kita dimusuhi oleh mayoritas manusia. Cukuplah teman kita para as-siddiqin dari kalangan para sahabat, walaupun kita dimusuhi oleh teman-teman kita. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin menjelaskan sebuah ucapan yang sangat agung, menjadi hiburan untuk kita semua. Mari kita baca, dan insyaallah nanti setelah itu akan kita dengarkan satu persatu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam banyak bidang yang menjelaskan bahwasanya mayoritas manusia itu memang ya berada dalam keadaan yang buruk, dalam bidang ilmu, dalam bidang syukur, dalam bidang mengambil pelajaran, dalam bidang keimanan. Semuanya rata-rata bahasa Al-Qur'an itu mayoritas manusia ya jauh dari kebaikan. Tetapi kita baca dulu kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, walamma kana talibus siratil mustaqimi taliba amri aktsarin nasi nakibuna anhu, dan tatkala orang yang mencari jalan yang lurus itu menjadi orang yang menentang kondisi mayoritas manusia. Ya, di mana mayoritas manusia itu melenceng dan berpaling dari jalan yang lurus. Perlu dipahami. Orang yang mencari jalan yang lurus, ya, berarti dia sedang mencari perkara yang kebanyakan manusia berpaling darinya. Ya, karena kebanyakan manusia berpaling dari jalan yang lurus. Berarti pada hakikatnya dia sedang menentang keadaan mayoritas orang. Muridan lisuluki tariqi murafiqihi fiha fi ghayatil qillati wal izzah. Dan orang yang mencari jalan yang lurus tadi, dia menginginkan untuk menempuh jalan orang-orang yang menemaninya dari kalangan orang-orang yang memiliki kemuliaan dan jumlah mereka sedikit. Ya, karena tadi sudah kita sebutkan, orang yang menempuh jalan yang lurus tadi adalah dari kalangan siapa? Para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin. Mereka ini adalah orang-orang yang mulia tapi jumlahnya sedikit. Jadi dari dua sisi. Satu sisi dia menentang keadaan mayoritas manusia, banyak orang. Di sisi yang lain dia sedang berusaha untuk menetapi dan menjalani dan menempuh jalannya orang-orang yang mulia tapi jumlahnya sedikit. Wan nufusu majbulatun ala wahsyati tafarrud. Tafarrud. Sedangkan jiwa, hawa nafsu itu majbulah, dicetak ataupun tercetak untuk memiliki rasa khawatir terhadap kesendirian. Itu hal yang manusiawi. Ketika dia sendiri, enggak punya teman, misalnya dia memelihara sunnah apa? Lihyah, memanjangkan jenggot. Mungkin dia kerja di sebuah instansi tertentu yang mana semua orang di situ mencukur bahkan menghabiskan jenggotnya. Dia sendiri. Maka jiwa manusia itu memang majbulatun, tercetak untuk merasa khawatir dan takut ketika dia melakukan sebuah amalan yang tidak ada dari teman-temannya melakukan amalan tersebut. Wa 'alal unsi birrafiq. Demikian pula jiwa manusia itu dicetak, tercetak untuk suka dan senang ketika banyak temannya. Demikian atau tidak? Iya, demikian. Kondisi jiwa orang, sifat yang manusiawi. Nabbahallahu subhanahu 'alal rafiqi fi hadhihi at-tariq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan untuknya, ya, bahwa pada hakikatnya engkau memiliki teman-teman yang juga bersamamu di jalan yang lurus ini. Wa annahum humul ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan teman-temanmu yang juga menempuh jalanmu ini adalah dari kalangan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan orang-orang biasa. Ya, tapi justru yang juga bersamamu di dalam jalan yang lurus ini adalah mereka-mereka, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemuliaan dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan as-salihin. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Nah, jadi siapapun dari kita yang merasa khawatir ataupun merasa ya takut ataupun merasa asing, maka janganlah engkau bersedih. Karena yang menapaki jalanmu, yang menempuh jalanmu ini, yang nanti kamu akan bersama mereka ketika Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kamu, adalah orang-orang yang mulia dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Fa'adhafa as-sirata ila ar-rafiqis salikin lahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan as-sirat, jalan yang lurus ini, kepada orang-orang, ya, kelompok teman-teman yang telah menempuh jalan yang lurus tadi. Dalam ayat Al-Fatihah dan surat An-Nisa yang sudah saya sebutkan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Dijelaskan dalam surat An-Nisa, orang-orang yang diberi nikmat tadi siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Nah, jadi jalan yang lurus disandarkan oleh Allah dengan mereka ini, orang-orang yang mulia, yang paling baik. Wahumul ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dan mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, apa tujuannya Allah menyebutkan ini di dalam Al-Qur'an, menyebutkan penafsiran orang-orang yang diberi nikmat itu adalah siapa? Para nabi, asy-syuhada, was-salihin dan siddiqin. Nah, agar supaya liyazula 'anil talibil hidayati wasuluki sirati wahsyatu tafarrudihi an ahli zamanihi wa bani jinsihi, kata beliau, agar supaya orang yang sedang mencari hidayah dan menapaki dan menempuh jalan hidayah ini, ya, akan terhibur sehingga rasa khawatir, rasa takutnya, ya, akan hilang tatkala dia bersendiri, ya, dan tatkala dia ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di zamannya, ataupun bahkan dia ditinggalkan oleh keluarga dan kerabatnya. Janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya yang mendahuluimu adalah orang-orang yang mulia. Waliya'lam anna rafiqahu fi hadha as-sirati humul ladina an'ama Allahu 'alaihim, dan agar supaya dia tahu dan dia yakin bahwasanya teman-temannya yang telah menempuh jalan ini adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaktarithu bimukhalafatin nakibina anhu lahu, maka janganlah dia berkecil hati, janganlah dia merasa asing, janganlah dia bersedih ketika orang-orang yang menyimpang dari jalan ini menyelisihinya atau menentangnya. Fa innahum humul aqalluna qadra wa in kanul aktharina adada, kata Ibnul Qayyim, karena pada hakikatnya sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menyelisihimu dari kalangan orang-orang yang berada di zamanmu, atau bahkan dari kalangan keluarga dan kerabatmu, walaupun jumlah mereka banyak, pada hakikatnya mereka adalah yang sedikit nilainya di sisi Allah, ya, walaupun jumlah mereka banyak. Dan kamu yang sedikit, walaupun kamu satu orang, tetapi kedudukanmu dan derajatmu adalah tinggi dan besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, 'alaika bi tariqil haqqi, pegangilah jalan kebenaran. Wala tastauhish liqillatis salikin, dan janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut karena sedikitnya orang yang berpegang teguh atau menempuh jalan kebenaran tersebut. Jadi walaupun kita ya, ditentang oleh banyak orang, siapapun mereka, selama kita berada di atas kebenaran, ya, mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, mengikuti bimbingan para ulama, maka janganlah engkau bimbang, janganlah engkau merasa asing, janganlah engkau merasa khawatir karena sedikitnya orang yang bersama kita di atas jalan yang lurus ini. Wala taghtar bikathratil hali wa iyyaka wa tariq wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bikathratil halikin, dan hati-hatilah dan tinggalkanlah tariqal batil, jalan-jalan kebatilan dan kesesatan, dan janganlah engkau tertipu, janganlah engkau silau terhadap banyaknya orang-orang yang mengikuti kebatilan itu, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang binasa. 6. Wa kullama stauhasha aw wa kullama stauhashta fi tafarrudika fandur ila ar-rafiqis sabiq. Dan setiap kali kamu merasa asing dan merasa khawatir dalam menempuh jalan yang lurus ini, fangdur, maka perhatikanlah dan ingatlah kepada teman-temanmu yang sudah mendahuluimu dari kalangan para nabi, para as-siddiqin, as-syuhada dan as-salihin. Wahris alal lihaqi bihim, dan bersemangatlah untuk menyusul mereka. Amman siwahum, nah ini penting, dan hendaknya engkau memejamkan matamu, artinya jangan kamu perhatikan amman siwahum, orang-orang selain mereka. Cukup kamu ingat pendahulu-pendahulumu yang sudah berhasil sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meniti jalan yang lurus ini. Dan jangan kamu tolah-toleh melihat ke sana kemari, melihat lawanmu dan musuhmu yang banyak. Hutoptar, abaikan, pejamkan matamu, jangan perhatikan mereka. Fa innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a, karena sesungguhnya mereka walaupun jumlahnya banyak tidak akan pernah bisa menolongmu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kamu lapar pun kamu tidak dikasih beras sama mereka. Iya tidak? Lalu ngapain kamu ikut-ikut mereka? Kalau kamu jalan kesusahan, boro-boro mau pinjamin mobil, kadang kita mau sewa saja tidak dikasih. Ya. Apalagi untuk menyelamatkan kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita terjatuh dalam mukhalafah syar'iyah, mereka tidak akan mampu. Lalu ngapain kamu ikut mereka? Nah, kalau kamu lapar belum tentu dia mau kasih kamu kenyang. Nah, wa idza sahu bika fi tariqi sayrika fala taltafit ilaihim. Dan jika mereka memanggilmu, mengajakmu, atau bahkan mereka meneriakimu, berteriak-teriak untuk mengajakmu kepada jalan mereka dan menghalangi kamu dari jalanmu, fala taltafit ilaihim, maka janganlah engkau menoleh kepada mereka, jangan perhatikan mereka. Fa innaka matal tafatta ilaihim akhuduka wa aquka, karena kapanpun engkau mau berpaling dan menengok kepada mereka, maka mereka akan bisa mengambilmu, menyeretmu, lalu setelah itu mereka akan durhaka kepadamu, mereka akan jerumuskan kamu ke dalam jalan kesesatan. Nah, jadi ini ya ikhwah, sebuah kalam nafis, ucapan yang sangat berharga dari Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang harus senantiasa ya kita ingat, supaya kita tidak merasa berkecil hati dan takut ataupun bahkan mundur dalam memegangi kebenaran. Kemudian setelah itu beliau memberikan sebuah contoh yang sangat indah supaya kita lebih bisa memahami apa yang beliau maksud. Ada dua contoh yang beliau sebutkan. Waqad darabtu lidzalika mathalaini falyakuna minka 'ala bal. Dan aku akan berikan kamu dua perumpamaan dalam hal ini, maka hendaknya dua perumpamaan itu menjadi perhatian kamu. Kamu fahami dengan baik, kamu ingat-ingat. Al-mathalul awwal, perumpamaan yang pertama, rajulun kharaja min baitihi ila shalah. Ada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat. La yuridu ghairaha, di mana orang ini niatnya dari awal ketika keluar dari rumahnya tidak ada niat kecuali murni untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Fa'arada lahu fi tariqihi syaitanun min syayatinil ins. Maka tiba-tiba di tengah perjalanannya ada setan yang menghadangnya. Tapi bukan setan yang tidak kasat mata, ini setan yang bisa tersenyum dan bisa ya menari, yaitu setan manusia. Nah, ada yang menghadangnya. Fa'alqa 'alaihi kalaman yu'dhi. Tiba-tiba setan manusia ini melemparkan untuknya ucapan-ucapan yang menyakitinya, mencelanya, mencacinya. Hei kamu Pak Jenggot, baru kebanjirannya misalnya. Kamu kayak ibu-ibu pakai daster. Iya. Dan lain sebagainya. Al-muhim, setan dari kalangan manusia yang menghadangnya dan mencacinya, memberikan ucapan-ucapan yang menyakitinya. Fawaqofa, maka orang tadi yang mau sholat tiba-tiba berhenti. Nah, waradda alaih, dan dia membantahnya. Mulai. Nah, dia membantah orang tadi, baik dengan bantahan membalas mencaci atau al-muhim, ya, dengan apapun itu. Watamasaka, dan keduanya sudah saling otot. Oh, kamu itu yang kurang ajar, dan terus-terusnya. Kamu begini, kamu begitu, saya begini, kamu begitu, dan lain sebagainya. Farubbama kana syaitanul insi aqwa minhu. Perhatikan. Maka dia ada dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, bisa jadi setan manusia ini lebih kuat daripada dia dalam hal pandai berbicara, dalam hal pandai berhujah, bersinat lidah, atau lebih kuat fisiknya. Naam. Ya. Faqaharahu, maka tentunya setan ini bisa mengalahkannya. Wa mana'ahu 'anil wusuli ilal masjid, yang akhirnya mencegahnya untuk sampai kepada masjid yang itu menjadi tujuan utamanya ketika dia keluar dari rumahnya. 6. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa rubbama na'am hatta fatathu shalah, sampai akhirnya dia ketinggalan sholat karena melayani apa? Cacian orang tadi, setan manusia tadi. Dia melayani gangguan setan manusia tadi, dan karena dia lebih kuat, setannya tadi lebih kuat, dia pun kalah. Ya, yang akhirnya mencegah dia untuk sampai ke masjid sehingga dia ketinggalan sholat. Bahkan, sholat pun dia tidak dapat. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, kondisi yang kedua, warubbama kana ar-rajulu aqwa min syaitanil insi, Kondisi yang kedua bisa jadi orang ini tadi yang mau sholat lebih kuat daripada setan manusia tadi. Tapi dia sudah layani dari awal, ya, melayani gangguan tadi. Walakin ishtaghala bimuhawashatihi 'anil shaffil awwal, akan tetapi ya, karena dia melayani ucapan setan manusia tadi, akhirnya dia sibuk untuk membantahnya dan ribut dengannya, sehingga mengakibatkan dia terlambat untuk mencapai dan mendapatkan as-shaful awal, shaf yang pertama. Yang seharusnya pada biasanya kalau dia berangkat, dia akan dapat shaf pertama, tapi karena dia sudah layani gangguan ini, akhirnya waktunya terbuang untuk berbantah-bantahan. Wa kamali idrakil jamaah, bahkan dia akan terlambat dari kesempurnaan sholat jamaah, yaitu mungkin dia sudah masbuk pada rakaat yang kedua ataupun ketiga. Fa inil tafata ilaihi apa ma'ahu fi nafsihi, maka tatkala orang tadi yang hendak sholat terus menengok dan berpaling kepada setan manusia tadi, justru membuat setan tadi semakin semangat untuk mengganggunya karena dilayani. Iya atau tidak? Memang tujuannya setan ini supaya orang ini gak dapat sholat, jadi dia suka ketika dilayani. Naam. Warubbama fatarat azimatuhu, dan bisa jadi ketika dia melayani setan manusia tersebut dan terus menengok kepadanya, fatarat azimatuhu, tekadnya akan menurun ya, dan akan melemah. Akhirnya karena dia merasa, wah ini harus saya bantah ini, ya harus saya layani, saya ini orang yang berilmu, gak boleh kalah. Ya, mulai lagi setan masuk ke dalam niatnya. Sholat jamaah enggak apa-apa, ini alasan syar'i, mulai mentakwil ya. Alasan syar'i untuk meninggalkan sholat jamaah. Allahu musta'an. Naam. Ya, sehingga fatarat azimatuh, tekadnya yang bulat tadi dari rumah mulai melemah. Fa in kana lahu ma'rifatun wa ilmun zada fis sa'yi wal jamzi biqadri iltifatihi au akthar. Perhatikan, setan ini pintar ya ikhwan. Maka jika setan ini mendapati orang tersebut memiliki ma'rifah, pengetahuan, wa'il, memiliki ilmu, zada, setan itu akan semakin bertambah fisa'yi semangatnya ya, wal jamzi, dan untuk menyelimuti dia, memakaikan dia ya, gangguan-gangguan yang lebih besar lagi, biqadril tifatihi, sesuai dengan kadar penolehan dia dan pelayanan dia terhadap si setan tadi. Semakin dia melayani, setan pun akan semakin semangat. Semakin dia membantah ya, dan semakin tinggi ilmunya, setan juga akan keluarkan makar-makar, tipu daya, dan jerat-jeratnya yang lebih besar lagi dari level ke level. Naam. Fa in a'radu anhu. Jadi ini kondisinya. Dua kondisi semuanya buruk. Naam. Perumpamaan ini mengingatkan kita kepada apa yang sudah kita bahas tadi, inti pembahasan kita tadi, supaya kita tidak menengok kepada mereka, mayoritas manusia. Jangan kamu khawatir, kamu jangan urusi mereka, terus berjalanlah di atas jalan yang lurus. Karena kalau kamu urusi mereka dan layani mereka, tidak ada habisnya, bahkan bisa kamu kena syubhat dan akhirnya tekadmu hilang dan semangatmu ya kendor. Naam. Maka kata beliau, fa in a'rada anhu washtaghala lima huwa bisadadihi wa khafa fawta as-salati awil waqti lam yablugh 'aduwwuhu minhu ma syaa. Padahal kalau seandainya dia berpaling dari setan tersebut, tidak menoleh kepada setan itu, dan dia lebih menyibukkan diri dengan niat awalnya, dengan tujuan awalnya, yaitu apa? Melaksanakan sholat jamaah, dan dia khawatir dan takut untuk ketinggalan sholat atau lewat waktu, maka musuhnya tadi, setan manusia tadi, tidak akan bisa apa-apa dan tidak akan mampu untuk melancarkan tujuan dan maksudnya. Karena ini gak peduli, dicaci maki apa terus saja. Nah, anjing terus menggonggong, ya kafilah tetap berjalan dan berlalu. Nah, barakallahu fikum. Waktunya kurang 7 menit, ya. Nah, kebanyakan istirahat nanti malah ngantuk. Baik, khair insyaallah. Kemudian al-matsalu tsani. Mau lanjut atau berhenti? Hah? Lanjut. Nah, al-matsalu tsani, perumpamaan yang kedua kata Ibnul Qayyim. Adh-dhabi. Tahu itu adh-dhabi? Ka'anna dhabiyatan ta'tu ila warikis salami. Dhabi itu adalah kancil atau bisa juga rusa. Ngam. Di mana kancil ini punya keistimewaan, atau rusa ini punya keistimewaan apa? Larinya yang cepat. Ya, bahkan anjing, serigala, atau bahkan apa namanya, harimau pun terkadang tidak bisa mengejarnya. Nah, ya. Beliau mengatakan, "Adh-dhabyu ashaddu sa'yan minal kalb." Kata Ibnul Qayyim, bahwasanya rusa ataupun kancil itu larinya lebih kencang daripada anjing. Walakinnahu idza ahassa bihi iltafata ilaihi. Akan tetapi di antara sifatnya kancil, ya, ketika dia sudah lari ke depan, kencang, udah ketinggalan ini anjingnya. Dia merasa, sampai mana dia anjingnya? Ya. Ah, tengok dulu. Nah. Nah, berhenti. Akhirnya dia berhenti, kemudian menengok ke belakang. Nah, fayad'ufu sa'yuhu. Maka larinya tadi akan lemah, berkurang. Nah, anjing fokus. Ya, sebagaimana setan manusia tadi fokus untuk mengejar farisatah, mengejar buruannya, mangsanya. Ya, sedangkan walaupun ini musuh, ini mangsanya ini pintar untuk berlari dan kencang larinya, tetapi karena dia gitu tolah-toleh. Nah, akhirnya fayudrikuhul kalbu fayakhuduhu. Anjing tadi akhirnya bisa menerkamnya dan memangsanya. Nah, sama dalam hal menempuh jalan kebenaran. Kalau kita terlalu mendengar ocehan dan celotehan manusia, tidak ada habisnya. Karena ridhon nas ghayatun la tudrak, kata Syafi'i rahimahullah. Ridhonya manusia itu tidak adalah merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Karena tiap orang punya penilaian dan pemikiran sendiri. Yang ini pengennya begini, yang itu pengennya begitu, dan begitu seterusnya. Sehingga jangan engkau perhatikan komentar-komentar orang yang akan menghambatmu untuk sampai kepada tujuanmu. Nah, jadi ini dua perumpamaan, diingat ya. Orang yang keluar untuk sholat jamaah, dan yang kedua adalah kanjil atau rusa. Nah, supaya kita betul-betul bisa bersikap dengan tepat tatkala kita sudah menapaki jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus, maka janganlah kamu perhatikan orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan kamu dari jalan yang lurus tersebut. Wal qasdu, dan maksudnya, anna fi dzikri hadzal rafiqi ma yuzilu wahshatat tafarrudi wa yahuthu 'ala as-sayri wat tashmiri lil lihaqi bihim. Dan maksud ya dari apa yang sudah disebutkan tadi, kata beliau, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ar-rafiq, teman, di dalam Al-Qur'an, yaitu siapa? Para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, as-salihin, itu tujuannya adalah ma yuzilu wahsyatat tafarrud, supaya menghilangkan rasa khawatir dan takut ketika dia seorang diri di dalam menempuh kebenaran tersebut, di dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Wa yahuthu, dan mendorong, memotivasi, alastairi, untuk supaya terus berjalan, wa tashmir, dan menyingsingkan lengan baju, lillihati bihim, bersemangat untuk apa? Menyusul mereka, yaitu teman-teman mereka yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat dan derajat yang mulia di sisinya. Wa hadhihi ihdal fawaidi fi du'ail qunuti, Allahumma ihdini fi man hadait ay adkhilni fi hadhihi az-zumrah waj'alni rafiqan lahum wa ma'ahum. Dan ini adalah salah satu faedah dari doa kunut, Allahumma hdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk, fi man hadait, ya, ke dalam orang-orang yang telah engkau beri petunjuk, yaitu maksudnya adkhilni, masukkanlah aku pada golongan orang tersebut, yaitu orang-orang yang telah diberikan petunjuk dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah aku rafiqan lahum, teman untuk mereka, wa ma'ahum, dan bersama mereka. Naam, ya, wal faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, perhatikan ini penting, annahu tawassala ilallahi bi ni'amihi wa ihsanihi. Ya, jadi ketika kita berdoa dalam surat Al-Fatihah tadi, kembali kepada ayat yang awal, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami menuju jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Di sini ada tawassul. Ya, tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Dan ini boleh bertawassul di dalam berdoa kepada Allah dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua bertawassul dengan amal soleh. Kita menyebutkan amal soleh kita yang kita yakini bahwasanya ketika kita melakukan amal tersebut, kita betul-betul ikhlas dan betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita sebutkan amalan tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh, sebagaimana dalam kisahnya ashabul ghar, orang-orang yang terperangkap dalam gua. Kemudian yang ketiga bertawassul dengan doanya orang-orang soleh, sebagaimana para sahabat bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta apa? Diturunkan hujan. Demikian pula setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka bertawassul bukan kepada Rasulullah setelah beliau meninggal, karena tidak boleh. At-tawassul bidatihi wajahihi mamnu'. ya, bertawassul dengan kedudukan Rasulullah atau dengan zatnya Rasulullah, ya itu tidak boleh setelah beliau meninggal. Oleh karenanya para sahabat peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan, beliau bertawassul dengan siapa? Ammuhu Abbas radhiyallahu taala anhu untuk berdoa. Bertawassul dengan doanya orang saleh supaya diturunkan hujan. Nah, di sini juga ada faedah. Saya jelaskan dulu biar nanti lebih dipahami, ya, bahwasanya boleh bertawassul dengan perbuatan baik Allah. Di sini Allah sudah memberi nikmat kepada golongan-golongan yang Allah sebutkan tadi. Nah, maka kata beliau, annahu tawassala ilallahi bini'amihi wa ihsanihi ila man an'ama alaihi bilhidayati ay qad an'amta bilhidayati ala man hadait wa kana dhalika ni'matun mink faj'al li nasiban min hadhihi an'amah waj'alni wahidan min ha'ula'il mun'ama alaihim fahuwa tawassulun ilallahi biihsanih. Bahwasanya, ya, dalam ayat tadi dan termasuk dalam doa kunut tadi, dia bertawassul kepada Allah dengan nikmat Allah dan perbuatan Allah yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah dinikmati, diberikan nikmat oleh Allah dengan hidayah. Nah, yaitu maksudnya sebagaimana engkau memberi hidayah kepada mereka, ya Allah, berikanlah pula untukku hidayah. Nah, sebagaimana engkau telah menyelamatkan mereka dari kesesatan, ya Allah, maka berikanlah pula keselamatan untukku dari kesesatan. Jadi bertawassul dengan apa? Perbuatan baik Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya. Naam. Ayat an'amta bil hidayati ala man hadait. Naam. Ya Allah, engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah engkau berikan hidayah kepada mereka. Wa kana dzalika ni'matun minka, dan itu adalah sebuah keutamaan dan nikmat darimu. Faj'al li nasiban min hadhihi an'amah, maka berikanlah untukku bagian dari nikmat ini. Waj'alni wahidan min haula'il mun'ami 'alaihim, dan jadikan aku salah satu dari mereka orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Fahuwa tawassulun ilallahi bi ihsanihi, maka ini adalah tawassul kepada Allah dengan perbuatan baik Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Insyaallah kita cukupkan sesi yang pertama. Naam, karena sudah lebih dari 7 menit, mohon panitia memaafkan. Ya. Nah, karena para pendengar kayaknya masih semangat. Nah, barakallahu fikum.